spesial buat warga Trimulya semuanya. Alhamdulillah, barakallah, terima kasih. Terima kasih buat pemuda, angkru semuanya, Mas. Terima kasih bunga-bunga sosialnya.